Ladies and gentlemen, please welcome tiba. Aku Abang DJ Remake. membantu aku. Bukan dia bintang bantu aku. Tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini kusimpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak sebut itu. Semua perjuanganku dibalaskan dirimu. Cuma karena ku tak mampu hidup tanpamu. Apalah cinta yang indah, apalah cinta dan sayang. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mana.